Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten kanugrahan kenikmatan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis kenaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh ngempal menika dipun caket dening Allah kados amal hasanah kesaenan kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi dan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya dan pengawasan ingkang sampun sampun dipun jelasaken masalah ati sing urip niku nek kelangan ibadah, kelangan taat niku susah nek sampai keblowo nglakoni salah niku getun. Niku tanda-tandane ati tetep urip. Jadi hati ini juga lebih baik. Ini juga kelangan ibadah. Rasanya susah kok gak bisa ibadah. Ibaratnya kayak orang kabeh bintang, orang dia gak kabeh bintang. Dan ngelakoni kesalahan, ini juga betul. Betul. Nanti dipun riwayatakan tinggal hadis. Ceritanya pun Zaid Al-Khairi tentang kipun pindah asmani jeneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kipun gantos Zaid Al-Khairi. Kipun priyosaken sehingga niko tinggalipun wekdal suara sahabat niki ngempal dan bersanipun Rasulullah tengah-tengah ngempal ngaten dumadakan wonten tiyang sing rawuh sowan terus sopan ngoten napa kendaraane untane niku di apa dicancang teng tebu sebagian kendaraan itu ngantos dumugi Rasulullah melampah. Jadi sebagian kadang-kadang yang jadi ini lek kebetulan Rasulullah ini gak bisa ngelama. Ini lupa kendaraan jalan apa untol yang lek mepet dan masjid itu menjadi kadang-kadang kita lek no tong soko masjid. Soko masjid yang pinggir. Ini yang jadi ya, cara orang manis yang orang alasan lah. Dan itu ketinggalan kok yang penting kok sopan. Leh nopo leh mak leh nyantang ngontone ini kok teguh. Teguh. Soalnya dengan Rasulullah ini melampah. Teguh. Matur ya dengan Rasulullah gitu. Nopo nyeritanya proses. Soalnya ini kulah kulah siap-siap. Nopo noto rohilah. Noto seteguh ini di kendaraan ini. Nopo sangan binten. Kira lakok ni, jenetan panjenengan ini 6 jinten. Selama sangang jinten kali 6 jinten, 15 jinten ini sejak jalu mboten kaget film. Sejak siang ngelak-ngelak mboten kaget. Kenapa? Mboten kaget. Kula turuti ngombi ini, sampai kendaraan kula ini melok kesel. Jadi namung mungkin jauh ya namung mayar namung tang bagi taklet datang panjenengan enten soal kalih bikin sakit film kalau lak mikir perkara lor terus kali Rasulullah dipun dangu mana anta manu kayu sopo iku anta sira ya cuman itu ah kemalam sih kenaun sih ya. Kolah Zaidin Al-Khairi. Luar ini namanya Zaid Al-Khairi. Lalu nanti lah menjauh. Rabal Anta Zaid Al-Khairi. Awak mungi. Itu Zaid Al-Khairi. Tapi Zaid Al-Khairi. Hei, saya ini jenengmu Zaid Al-Khairi ya. Hei, takon apa? Takon. Kemudian. Perkara sing. Sing. Sing ngangel no awak mungi. Jenis kita kok no. Duh, tapi ya, ini ada yang kepedian jadi matur, jadi suan, jadi bangkut, ya, kita tetap bangkut. Itu li'at alaka an alamatillah si man yurisi wa alamatihi si man la yurisi. Kalau jadi suan itu namun jadi tanggal datang panjenengan tentang tanda-tanda Gusti Allah sing tempel tenggene menungso sing panjenengan menungso niki dipun tampi dipun kersakaken Allah tan tanda-tanda niki yang sing dipun dikersakane Allah niki tandane napa faqala lahun nabi kanjeng nabi lajeng dawuh kejo, kejo, lah isak di pikiran ngono ku tandane iki wong kejo. Bakin, bakin, kaifa asbahta. Saiki sing sampean rasakno piye ya isak? Piye? Kuwi iki kaifa asbahta niku cara gambangane. Awakmu dadi piye? Rasane mbok rasakno ya apa? Tumbo alami ya apa? Nek cara dimaknani asline jane asbahta iki lek esuk niku piye? Adahan itu isuk-isuk itu gimana nih? Tak jadi sing-sing buat rasa lo ya apa? Kola, asin jahat, jauh, matur. Asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu. wa uhibbu an ya'mala bihi wa idza fatani hanantu ilaihi wa idza amiltu amalan qalla aw katsira aykuntu bitawatihi. Ngoten niki Nabi. Kula niku sering-sering setiap saat hari-hari enggak hari-hari saya itu kula niku uhibbul khaira. Kula niku demen dan demen nonton tiang lampai saya ngoten niku demen. Terlakon sing api-api ngoten niku demen lho. Wa ah lahulan tenggene wong sing lakone apik. Yen nonton tiang sing lakone apik. Aja kula mbok dicita ngoten. Kula niku demen. Kaya niku mesti indah. Lan kula ge semangat wa uhibbu an ya'malati. Kula ge demen. Nek saged nglampahi kesaenan. Malah-malah sampe fa iza fatani hanantu ilaihi. Fa iza fatani tetkalane pot niku dise kliwat mboten kelakon. Kaapian niku kliwat mboten kula lakoni ngoten. Hanantu ilaihi. Hanan niku sampeyan bronto campur ngoyo, bronto ngoyo campur apa ngresak. Tapi pengen moro, tenggene sing diseneng ngene. Niki jenenge hanan, al-hanun, kerinduan yang mendalam. Hanan tu kangen sapa kula ilahi maring besar. Dadi kula niku kula umpamane jemaah. Subuh niki kok kliwat mboten saged jamaah subuh. Kula arep kula arep kapan dan zuhur, kapan dan zuhur aku tak jamaah. Niki jenenge hanan tu ilahi. Nek kula pun hasil, wa iza amil tu amal, nek kula pun berhasil ngampai ngamal sing sae. Kola au kasira. Iki napa kathah ngoten. Dan kula mantep rumah kula niku jan kula pun duwe telengan kathah. Iki kula mantep lek niku mesti dibales kali Allah. Ayo kontu kula yakin percaya mantep disawabi kelawan diwalese ngamal. Dan rumah kula pun mboten ragu-ragu malih. Kaya ngungkuli kula niku ditunggoni gabah sak gudang. Gabah sak gudang kan mungkin sik dipangan tikus. Tapi lek kula ngamal sae niku rumah kula jan niku celengan sing mboten iso kalong malah tambah. Tapi niku kula yakin sae mboten kok jare-jare mboten kula gawe-gawe niku pun mantep ya ten. Kala sak jan iki dawuh, iya. Iya yo kuwi. Yo kuwi tengere. Aiyah alamatuhu, dia alamatuhu di aini hayat saya. Iya, itu alamatku. Iya, itu kahanan alamat yang buat lakon ini. Ini tanda ini. Nah, kau ditompo sisi Allah, kau dikerta nih Allah. Jadi, bu alami. Sana panah wes jenah, jadi al khair, bila jadi al khair. Jadi ini ulama, nabi. Nah, ulama itu mewarisi nabi ini. Saya temang soan ini, dan ini harus dijawab. Denger-dengere, ngomong ini, so apa yang harus ditakok ini, dan ini. Dan pun dijawab ya. Ini al-khair, jilih al-khair, ini lah ngomong. Ini lah ya. Biasanya ngomong ini kan, saya awas, istilahnya peka. Soan kiai ini, bangsa, warasatul ambiya. Kiai ini mewarisi nabi ini, ya mesti mewarisi sak ngeten ini. Mewarisi sak kemampuannya, napa nambani calon pasien sakit mendeteksi pasiennya jenazah yang kadang-kadang cara dokter nama di bumbung buat dengan otak wes roh foto bumbungnya no ini kilo remah ini kilo masuk angin ya jadi dokter ngerti dia ni lagi ini jemuran itu pokoknya sesek ya loro weteng pokoknya apa ini malah berarti main trade murah roh obat itu ngawak mawak. Tapi dah sekuara satu lambia betul. Jauh dari nabi walau aradaka Allah lil ukhra hayya akalah. Tsumma la yubali fi ayyi wadin halakta. Nah upama wala aradala mun ngersakaken ka ing sira sapa Allah fi Allah lil ukhra maring kersa liyane. Jadi saya orang tidak cek nak apa. Saya dikerasa no tidak itu ngerasin kira-kira silok. Ya mesti hayaah. Mungkin kita harus bisa dikai komponen persiapan-persiapan yang kira-kira harus rono. Ini dikai gawan sangu ka. Yang kira lah ke diri ukhra mau. Mesti kita dikai bibit-bibit yang elek. Virus-virus yang berkembang dengan kehidupanmu. Yang kira harus berkembang tak kira. Sampai pada saatnya nanti layu bali. Allah tidak ngereken mana, tidak merdiri mana. Di ayu wadun yang dalam ini dia. Jurang kesengsaraan, jurang kehinaan, jurang kecelakaan, jurang pokoknya yang serba tidak enak. Di jurang yang manapun kamu mati nanti, Allah tak ngerekam. Ini kok setempel ya semua. Sebenarnya sampah itu kok dijeleh di tong sampah, apa dijeleh biasa di latar, apa di pinggiratan, apa di sampai di TPA. Tempat pembuangan akhir, sampai sebenarnya sampah pada sampah. Pun, nah, jadi di situ yang gua alami ini tandanya lah kue apa? Sekolah mau komatur sekolah saya sudah pun tetap nih, tetap pun hasi pun nyukupi gula nyukupi gula. Dari waktu itu dia terus, nah leh jadi kok terus lahiran melok jagungan lah gitu. Cuma irtahala, dia terus jual ngol sekolah saya dalam yasid lah nora lahiran. Jadi kata dia kok terus melok leren, nimbrung. Sebenarnya tuan kiai, ini hikmah satu hadis ini ya. Tuan kiai, tuan ulama, nopo male sing tamune kathah ya. Iki sak perlu nek. Mboten usah sampean melok-melok ning kene mungkin jauh-jauh sing sak jane sampean mboten perlu. Sampean dipe tak kok nopo sampean tanglekne ndang dijawab, gak beda wis sampean wangsul nek. Ini semuanya. Kecuali kalau ditimbali. Ditimbali, kalau jenis ditimbali ini orang bisa, orang mulai. Ini yang butuh jenengan. Ini lah Toto Kromon ini. Saya yang butuh jenengan. Itu pun orang usah berbelit-belit baca basi. Terus nanti sepini wong. Tidak salah itu enggak ya. Jenengan karena merasa ini penting. Kabel wong kerasanya penting. Tidak pun penting, pun kerosong. Ini pun penting, diatur kemauan, butuhin apa. Ini efektif. Jadi mungkin sendiri, aduh, kalau pengen bentak kata kok, ya bentak kok. Begini. Ini lah ya, orang usah umpur, kalau yang pentingannya diri, apa? Dia pentingannya diri, kok orang gelum. Orang gelum yang ngomong. Lalu, bosok cinta ini, uangnya ngale. Siangnya ngale, lalu kasih musuh-musuhnya, entah. Terus, saya ini, konjur, macam ni, ini malah taruh tak kok betul mangkak mesisan. Dan ini ternyata tato kromong itu ini saya. Jadi pentingnya apa dan diomongnya dan dijawab dan beres. Ini dah wangsul, tak perlu, tak perlu melu ngerumpi. Atau mungkin janji, janji uang dia mungkin jadi tangkles. Jadi tato kromong, enggak gitu. Jadi kesimpulannya. Nek kalau panjenengan ini panjen cara uang ini juga indahan. Ya, juga indahan untuk Gusti Allah. Ini kan tengere. Dan tengere. Indahan keapian ini mesti jenengan ya mesti. Bisa, masih jenengan saat ini sih. Kenapa ya? Ibaratnya jajingan tengik. Jajir anak. Lekat yang dungo. Tapi nak menjuru hati sampai ini saya ada semangat untuk baik. Tertarik dengan orang yang berbuat baik. Walaupun saat ini Anda sendiri masih belum bisa baik. Dan sama sebenarnya merindukan sekali untuk bisa baik. Itu masih tanda bahwa sampai masih ada kesempatan untuk menjadi baik. Jadi itu pedoman, pedoman. Pedoman yang jauh. Tidak bisa kok terus diri kaya sama menungkong. Jadi, itu keluargaku, itu tonggoku, tak ada undangan, tak ada undangan itu, tak ada rono, untuk ini kan. Tengger itu Allah siambak semula. Allah siambak semula. Nggak panjang wahyu, cara pewayangan itu wahyu ini, jatai Arab Tiwena. Abimanyu wahyu matu toro waris biasa Abimanyu nah kita ramai dengan Abimanyu apa? Janoko ya Mula gua Lesmono ngerebut ya. Arep topo balik dalang. Iya. Sing arep dalang mungkin sing arep duwe wahyu niku ya. Janaka, mak iso Janaka niku tukang entekno bojone wong ya. Tetapi sing arep dalang niku ngomong Janaka iki sing arep dadi plakon sing apik ya pangkat apik marang. Dalang niku ya. Iya sing direbut niku malah seneng malam ini kalau karpet jalan ini nggak boleh jalan itu jadi bulungan pun diparingi bibit dijual bibit aku seneng lakoni apa walaupun urung kuat belum tambah enak lakoni apa kok seneng urung lakoni apa kok seneng dan tertarik itu sudah modal yang besar untuk nanti bisa masuk ke dalam wilayah kebaikan berarti artinya seumurnya belum. Artinya itu. Kemudian terus menjauh, uang kuno biasanya terus sumpah pada diri sendiri. Sing budu dan bapak, anakku dia sampai budu. Sebabnya ini sudah dulu, yang dikongkong lagi ya. Kalau kadung budu, kaya aku ini malah raih sopoko. Nah, biasanya itu. Ada obsesi-obsesi yang lebih besar. Karena itu berarti bibit apa. Bibit apa. Ini itu budu sendiri. Ojo kok, menjauh, kebelebut panggudannya setan, terus yang muncul putus asa. Ampun, kita kira sama dengan Rasulullah, ya apa sih, ya itu juga kejiwa ngarak, ngamik, malah gak roh lapangan, kesempatan yang disediakan Allah. Ibaratnya wong harap liwat tali, harap liwat tali, jembatannya, jembatan yang sasak, itu sama nobong. Tapi sama getun, dari dia pun getun, aku ingin rono, itu. Tapi dengan berbagai cara sama terbelalai sarana. Iku jago terus tenger-tenger teng pinggir kali. Iya, cuma kok tak obong dulu malah apa ungguan. Itu lah maksudnya nih. Jadi pun ini sesuatu penting kali. Sak iso-iso nih, sak mampu-mampu nih. Nek jembatan nih wis obong nganggo jasa. Jasa wis obong ya. Yo yo lek ana apa gedebok-gedebok apa ngono jenenge nyadran. Wong pancen ora duwe jembatan. Ngono ya, lek pemane saya pilih orang kenal Bismillah, orang kenal Langgar. Lalu saya itu anak siaran radio semelok ngaji, semelok ngaji. Ini sih syaratnya mungkin kebebok, kenter, biju, macam-macam. Ya benar, tapi kan jadi cuma zaman terus lahiran gulek pemborong, bangunan jembatan, atau sejenis tak waktu ni. Gue itu zaman mulai nih kau pilih, terus balik nih yang pondok, tak pilih nih AIU, Bajiji sampai iso peke, Fatul Wahab, Fatul Qorib. Ora usah ngono, nek praktis-praktis wae. Ya sik, ora ana saiki ala wis ban tambalan iki tenter iki dijo ngoten malah. Sing penting ternyata sama masih punya modal untuk tetep ingin sampai di seberang sana yang lebih baik. Mergo ning kono akeh gedang ten blantong, ning kono akeh jeron sing rutuh lho ngoten lho ya. Berarti sampean masih ada kesempatan untuk dapat bagian di sana. Tapi nek sampean wis moro mandeng ambrole jembatan niku wae. Malah putus asa. Trauman durun yo. Wong ngono wis pas ora uman gedang yo wis. Ngene ae niku kan. Itu malah wong ta eh mesti kan. Nek ora ana apa tak rusak iso nang digedhe sarana. Aku ora uman nek salah. Iku mesti kan gak uman siji, gak uman kabeh, siji tiga. Mati siji mati. Oh, lamun mati niku berarti mun alamat. Alamat niat baik itu enggak ada, berarti dia tandanya enggak dapat bagian kebaikan. Jadi artinya pun mati. Nah, mulai zaman itu terus pun jauh. Saya pun apa ilah ini masalah dosa termasuk dosa sendiri dengan lampai sampai getun. Mesti dari satu sisi sampean harus getun berkomunikasi dengan dosa. Tapi sisi yang lain, sama harus bersyukur dengan kebetulannya. Ampun-ampun mensyukuri dosanya loh deh. Dosa kok disyukuri. Mensyukuri dunia apa kok isi diparingi getun. Di sini, itu penting dunia. Dunia apa kok dosa yang dilakonin itu orang sampai jebol no hati, yang ngurup sampai mati. Nah itu gila. Isi betul gak bisa urup, ngerti loh deh. Soal kecelakaan, mungkin tak sampai mati. Mengelakkan itu sendiri kelak kecelakaan. Tapi ternyata mesti ono rasa lara. Ya Allah. Gak enak dijak wong bisa ya. Jadi ya itu waras, itu napa iso urip. Niku disyukuri urip e niku. Urip e ati disyukuri. Ya. Lah, dosane ditobati. Dosane ditobati. Mula teng mriki dipun dawaken layak zumun zambu indata. Enten sing maca layak zumun zambu indata. Azamatan yasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi zambuhu. Layak zum. Aja jadi gede. Aja jadi gede apa azam dosa. Enggak kakang ana sampingmu sing mbok lakoni. Azamatan kelawan napa nggih? Kelawan penganggep gedhe sing kebacut sampai ya suci. Bisa nyegah apa zambu kaing sira. Nyegah al husni zanni saking bagusnya penyono bilahi kelawan Allah Ta'ala. Ya Allah, wah, bahaya ini ya. Oleh, artinya memang harus begitu. Zaman melakukan dosa yang besar kayak apapun, jangan sampai kamu punya anggapan bahwa dosa besar itu melebihi kebesaran kasih sayang Allah. Jangan sampai itu menghalangi kamu sampai kowe suudzon karo Gusti Allah. Gusti Allah wis ora mungkin ngapura aku lho. Sakjane sing arep biji iki kowe dibiji Gusti Allah apa kowe arep biji Gusti Allah? Ngono lho persoalane niku. Ternyata nalika wong niku dosa gedhe. Jujur purik gak gelem tobat mergo wis menfone diri lek wong potongane kaya aku ini ra iso apa. Mone sing ngene iki niku ternyata sing marai gak iso apa niku jujur kok desane wae. Ya keputusan terakhir itu yo. Itu malah cara dosa luwe gede. Keputusan terakhir ini bang dosa-dosa yang harus lewat. Kenapa kok dosa ini luwe gede? Ya maka ngerebut palu ini Gusti Allah. Palu keputusan. Bahwa kamu masih ada kesempatan. Tak jadi waktu ini keputusan Allah. Lah kok dia malah ngewai keputusan Allah dulu. Bukan, pulang bukan dua sempat. Pulang ini pun terhukum, tidak bisa baik. Dosa keputusan yang terakhir ini justru malah yang mulai gede. Tapi bang, bisa yang mulai gila. Merkono po fa'in naman, mongko sak temene wong. Arofa kan ngerti sapa man. Robbahu yang pengarane man. Barang siapa yang mengenal Tuhannya. Istasghara mongko dadi cilik. Bener ya? Istasghara mongko dadi cilik. Fi jambi karomihi ana ing sandinge kelomanan kemurahane Allah, apa sing dadi cilik zambu dosane man. Wong niku lek paham bilih ibuke sugih, bapake sugih. Ngono. Merusak ada sepeda masuk terus minggat. Santai mawon nih sepeda kalau gak masalah. Bapak dan ini perlu tempat ajar iso. Nah, tentang itu lek. Tak ngerti lek bapak esuge ngerti lagi bapak esengsoro. Berarti lek salah tangkap. Mula-mula ketepan bapak eseng selama ini maca sederhana. Gak ngerti lek bapak itu celengan akeh. Dia hanya melihat bahwa bapak ini kejem. Mereka agar adik-adiknya sopo-sopo, agar ngurusan sepeda, bocor nih, ngono doa dihukum. Mana sing dikongkon migrat. Karena ngerti ini ke bapak ini kejem. Akhirnya anak ini kenal kejemnya bapak. Akhirnya ngelakon salah sitik, malah putus asa, serawan ini mulai. Malah migrat. Digawa sak sepeda pisan. Niki mergo kenapa gak kenal bapak dhewe? Kenapa gak kenal? Mergo gak tahu komunikasi. Kenapa gak tahu komunikasi? Ya pancen Kalau bapaknya serodok diceng jauh cili. Serodok gak dikenal kalau bapaknya. Kesuwen lah bisa. Kesuwen ora ketemu bapak itu kesuwen lah bisa. Lek pengen uang ni ku gelem kenal Allah tenan. Ngerti ya Allah ni ku maha luman, maha murah. Rahmati Allah ni ku jembar. Wong ya unine ae bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Wong nyatane aku urip iki ora njaluk ya diparingi urip. Wong Gusti Allah ki sak durunge enek apa-apa. Allah iku kagungan asma Al-Ghafur. Jadi sifat Al-Ghafure Allah niku wis ana dhisik sak durunge enek wong salah. Pikir ta ge? Wong urung enek sing salah, urung wujud kan urung enek sing salah. Urung enek wong salah blas e wis Al-Ghafur. Lah pemenang saya kira salah malah pas. Wong urung enek klambi regete wis duwe sabun kok. Nggih ta? Nggih, urung enek kan regete wis ana sabun lho, saiki reget ya kecil. Kecil. Nah, tetap wis jarak. Jarak. Yo lek pas kowe katon dikom, lha nek kowe terus malah kebablasan iso diguntingi kok digo gombal. Gitu deh, gugumbal. Mula mengeriki ngati-hati, ya. Yo uang ni ku yo perlu berusaha keras menjaga jangan sampai salah. Tapi uang menungso, ya. Menungso kok gak salah blas ni ku sampai berarti kalah. Ngenyek Gusti Allah. Berarti sampai nangkep Gusti Allah gak iso gawe elek. Masa iso ni sing gawe api-api tok gawe elek yo iso. Tapi sing luwe angel niku barang elek dadi apik niku saged Gusti Allah. Barang elek dadi apik niku saged. Nggih. Niku tukang canggih kok. Tukang canggih niku lek bahane kayu kenceng-kenceng terus iso gawe kak omah apik pantes. Iya nek kayu bongkang-bongkong nggih wis pecel-pecelan gak karuan kok iso dadi kursi apik niku berarti tukang canggih. Nggih. Jadi mau kayu potolan sidik-sidik, nggak usah ditoto, kemarin dia ditekel, api ingetan. Ini jenis saat jenis ini sebetan-sebetan, luyan-luyan. Ditoto kok bisa jadi ditekel. Karena watu, itu berungkal. Ngeten. Ini saat jenis lah pecelan-pecelan gak kanggu. Ini bisa ditoto, api jadi taman api. Ini lah jenisnya. Berarti pencipta yang selalu indah ciptaannya. Sakit mawon, jenengan dosa, blekatek, jajilanak, diowai, jegrek. Iso jadi wong apik niku saged. Saged, saged. Agamatu zambi. Utawi gedine dosa. Ninda murtakibi mungguwe wong sing nyandang dosa. Iku ala wajah ini ngatasé rong wajah. Dosa itu ada dua sisi. Bagi orang yang melakukan dosa, dosa itu bermata dua. Cara suruh ngono kulite kiwa tengen dhewe-dhewe. Sing sitok ijone ijo srodok mateng, sing walike ijone ijo srodok nom. Wajah ini, ahaduhuma utawi salah siji ne wajah ini. Iku anya zuma arep ento dadi gedhe. Dadi gedhe indahe mungguwe murtakib. Apa sing dadi gedhe apa dosa ngono. Iku anya zuma ento dadi gedhe apa dosa indahe mungguwe murtakib wong sing lakoni dosa. Azamatan kelawan gedhe keagungan sing tuhamilu kang bisa mendorong hu ing murtakib. Mendorong alat taubat yang ngatasé tobat bali minuh saking dosa. Wal iqla'i lan bedol. Bedol niku tegese ya mencerabut nyabut seakar-akarnya niku jenenge bedol anu saking dosa. Wasidqil azmi lan temene sejo. Sejo sing temenan ala ala yauda. Ing ngatasé arep yen to ora bali sapa man murtakib bali ila mislihi maring sepadane dosa mau fa hadhihi mongko tawi iki agama fa hadhihi mongko tawi iki agama iku azamatun mahmudatun gede sing terpuji. Artinya tahu bahwa itu bahaya besar, tapi efeknya efek baik. Waya utawi agama, iku min alamati imanil abdi setengah saking piro-piro tetengere imane kawula. Kamakulna kaya sing wis dijawurne kalau wau. Jadi lek wong niku pun ngerti bahaya, ya mesti menghindar kan ya. Mesti menghindar. Lek wong niku bener tenan kuwi geni wis tau nyelomot ndake. Napa ya mesti santai obong itisan sikutku masa ngoten. Lek wong urip atine mboten ngoten. Iki enek geni aku diselomot lara ya mesti jingkat to. Jingkat iku mesti malah lek perlu trauma. Duduk geni barang gambar geni ora wani. Iya nggih. Nyedhek gambar geni gak wani. Niku jenenge ngerti bahayane geni tapi ora menyebabkan dia malah jarak, tapi malah menghindar. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia masih hidup imannya. Dan qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sak temene wong mukmin. Iku yaro ningali sapa mukmin zunubahu ing pira-pira dosane mukmin. Leningali mau ka anaha kaya-kaya sak temene dosa. Iku fi asri jabalin. Ing dalem ngisore gunung. Ya khofu kang kuatir. Sapa mukmin? Kuatir an yaqo ayanto. Runtuh apa jabal alahe ngatasé mukmin. Jadi wong mukmin iku lek nglakoni dosa. Niku rasane kaya teng dhuwur iki enek gunung. Sing sak wayah-wayah jugruk. Kuatir. Wedi. Dan bahaya tenan iki. Akhirnya dia berusaha menghindari pinggir gunung ini. Tapi aku gak kerasan. Gak kerasan. Wedi kok. Lalu aku lak runtuh biye. Jadi terus. Sekolah aku liane ya. Tapi suwali elek. Wa al-fajiru. Wa innal fajiru. Dan sak temennya wong sing lacut. Iku yaro ningali sapa fajir, zunubau ing dosane fajir, ditingali kazubabin mengkaya laler. Wako akan bisa tumibu apa zubab, menclok apa zubab, ala anfihe ngatasi irunge zubab. Jadi dosa ini dianggap kaya laler, sing menclok ning irung. Kala dawuh sapa rawi, sapa kanjeng Nabi bihi kelawan dawuh kazubabin hakaza mengkene dawuh fa atara mongko ngubung-ubungaken sapa kanjeng Nabi ing irung dadi ngene-ngene ngoten tok mawon wayu kala dijawaken titik dadi ngene namung paling wong sing fajir niku nganggep dosa kaya laler mencelok irung. Nanti Nabi irung ini terus dihubung-hubung. Pak Atorohu ini. Terus dia mau digunak, menurut-urut, sampai silang. Akhirnya terus kendel. Ini ku tandanya wong lacut. Bon. Dipendawakan malih. Wayukalu nanti dawakan apa anak to'ata. Saat temennya to'at. Iku kulama istas gorot. Iku kulama ustus ghirat. Semongso-mongso dianggap cilik. Apa to'at? Kabrut. Mongko mesti gede. Apa to'at? Indallahi mungkui Gusti Allah. Sampai kok nganggap. Ibadah samanya lah. Mayar, sepele. Berarti ini gede. Lah salah deh kok. Ini berarti gede. Pokoknya kok sampai semakin arasa-arasan. Gitu. Semakin rapatek semangat. Semakin rapatek kudu. Niku tandane niku penting. Niku penting. Terus sampean kok semangat. Ngoyo, pokoknya aku tahu niku kudu wasi. Kok memaksa-maksa seperti itu? Ini ku tandane lek sakjane urung patek penting. Mergo apa? Enek sing nunut. Ngeten. Enek sing nunut. Lek sing gak enek sing nunut terus sampean gak semangat. Mergo lek gak enek sing nunut niku murni Allah piyambak sing ngurusi. Berarti dadi penting, dadi gede. Tapi lek enek sing nunut sampean kok semangat, berarti malah Gusti Allah dadi cilik sing nunut niku sing penting. Ini tu contohnya, contohnya. Kenapa le, napa solat jamaah, napa zakat ni, zakat ni tu, zakat mal kalau orang patek enek sih ngurusi. Tapi le zakat fitrah kok, kabeh dungoyo ngurusi. Ngerti kan apa? Le zakat mal ni tu, rapatek ketok, rapatek enek wong nyawang. Tapi le zakat fitrah ni tu, wah bedo nyawang, kabeh do takok. Jadi ada kepentingan wah yang nunut di situ. Nun sewu kadang-kadang enten wong niku haji niku sampai ping 10. Gelem kuat, gak perlu sak keluarga. Tapi upama nanggung jawabi anake tanggane sak sekolahae ngoten. Padahal niku paling pinten to nanggung jawabi sekolahae tanggane niku kula nate ngitung niku bocah sekolahane mulai SD sampai universitas niku nek cara ukuran Indonesia lho nggih. Niku per tahun itu paling kathah niku 2,5 juta. 2,5 juta ping pinten ngoten niku pun cukup. Gak sampai 10 tahun. 2,5 juta 10 tahun 20 juta gitu nggih. Dadi lek jane gelem nyisih ta 20 juta ben dienggo sekolah anake tanggane. Niku kira-kira langkung manfaat. Napa-apane kon mondok langkung manfaat. Timbangannya jinggu kaji bolak balik, sing pol-polak nepol ni kuenter sing nunut. Nafsu ni kalau nunut, wah kaji pingsam ini lewat lagi. Ini tu, ini tu. Sampai enten sing gak sido kaji bunuh diri ni enten. Di kapan ni kau sing pertama kali enten apa? Waiting list ni kan je. Daftar tunggu ni kau. Perkara gagal gak sido lo kaji ni ku isin bek tangga ni, sampai bunuh diri. Logikane piye? Nah, niku berarti napa? Nek kowe anggap iku penting, yo berarti malah sakjane ora patek gedhe. Yo apik ning ora patek gedhe. Tapi lek kowe kok aras-arasen, malah bae kepala. Gampang salat ngene, pirang jenggingan sih. Lha niku malah penting. Niku malah gedhe. Mergo nalika niku berarti bener-bener napa? Ditompo Gusti Allah. Ning swalike. Wa innal maksiata lan sak temene maksiat. Iku kulama istakzomta. Ngono iki ora istakzomat nggih. Iku kulama istakzomta saben-saben nganggep gedhe sapa sira ing dosa mau ing maksiat mau sahurat mongko dadi cilik apa maksiat. Innallaha mugi Allah Subhanahu wa taala. Lek kowe nganggep dosa iki gedhe. Masya Allah, wedi aku. Niku langsung dadi cilik. Dadi cilik mergo apa? Langsung terus dibusuk kowe dosa kan langsung dadi cilik. Tapi lek dosa niku cilik sama nanggep rewel ngene tok ae kok. Berarti sampean ora soal dosane sing dadi soal ngremehno sing gawe undang-undang. Lah bentuk larangane rejane ora masalah. Jadi persoalane ya monggo didahar monggo. Terus sampean ala mangan ngono ora penting wis. Pun mboten lah kula tak teng riko mawon. Lho ora soal mangane ngremehna sing ngongkon mangan niku lho. Boten. Dadi lah sampean masyaallah getun aku. Nyapa iki mau kok iso sandale Pak Yai kok tak gawe iku mang piye wae. Terus moro njaluk ngapura ya Allah nyuwun sewu Pak Yai kula mboten ngertos saestu niku wau klentu mergi ukurane sami ngono. Nu Pak Yai lah malah rapopo wis ngono ora apa-apa. Lha mergo sampean wis nganggep gedhe terus sampean berusaha untuk membebaskan itu tobat sampean akhirnya malah akhirnya dititeni karo Pak Yai. Lha den. Suwali elek sampean ngrewela padha sandal kok. Ora sadi balek nois. Lha niku Pak Yai dhewe ngrundel mergo ketepaan Pak Yai ini dicereweti bojone. Bojone teliti bojone Pak Yai niku pancen bojone Kiai kudu teliti, Bu. Gak teliti ngono so. Kiai ini glonjom pisan. Sing ngalahno Pak Yai niku bunyai. Kabeh dihormat karo Pak Yai, bojone Pak Yai malah guyon. Bojone Pak Yai kadang-kadang sak-sak kula niku guyon mbek bojone kula. Sak-sak niku penting niku guyon. Ngene lho Bu, wong sak Blitar, sak Tulung Agung. Wong anu kuwi petok aku do salaman nyuco. Monggo Yai, monggo Yai. Sampeyan iki mbek aku jan ora niyaene belas iki. Aku dudu santrine, aku bojone kok ya wis, pancen kowe bojoku. Lah kowe melok-melok munduk-munduk aku malah kikuk kabeh. Kowe terus nuwun sewu, Bu, lah ngono barang malian. Iku. Napa-napa niku lek dianggep gedhe, dosa nggih, dosa kok sampean anggap gedhe malah dadi cilik. Tapi lek dosa sampean remen salah ngene kok. Niku malah dadi gedhe. Artinya jadi persoalan kadene niku wong bojone cerita akhire Pak ya niku nolong sa. Jadi sapa to sikil gladak men. Mosok ngono ora gelem baleni ngene-ngene jan malah ngruwet-ngruweti aku. Ngoten. Akhirnya terus malah ora rido kiai ini. Tapi lek upamane dengan anu malah lek perlu jemput sama nak gemal pun tumbas male malah ngono malah lek gelem balekno ngoten. Iku contoh sing tata lahir mon ngoten. Tata lahir sing kulino dialami ngoten iku. Lan upamane niki Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali ini gue dikatakan dua wajah ya. Ada dua sisi dosa besar, dosa dianggap besar atau besarnya dosa itu punya efek dua macam. Sing siji punya efek taubat. Sing nomor loro terus efeknya ini ku putus asa. Wetani utawi kakak pengpindu iku an ya'zuma arep yen to dadi gedhe apa dosa indah umum gue murtakib wong sing nglakoni dosa azamatan kelawan gedhe tuwaki kang bisa nibaaken apa agamahu ing murtakib ditibakno fil yaksi ing dalam keputusasaan wal kunut lan tegese putus asa wa tuaddi lan bisa nekaaken apa agamah ing murtakib bisa nekaaken ila suizoni maring eleke penyono billahi kelawan Allah taala. Fadhi mongko utawi iki nganggep gedhe iku azamatun nganggep gedhe mazmumatun kang den wada kang dicacat qatihatun kang bisa nyacataken fil imani ing dalam iman. Justru nganggep dosa sing kebacut sampai dosa niku ngaling-ngalingi kesadaran dia terhadap kemurahan Allah. Nggih, ngaling-ngalingi kebesaran dia terhadap kebesaran Allah. Sampai dia suudzon kepada Allah, sampai dia tidak sadar bahwa sebesar apapun dosa Allah masih mampu mengampuni, sampai dia punya anggapan wis gak iso, Gusti lagi gak iso ngresiki aku. Berarti ngremehno Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah ora iso mumbah ndeke no piye. Dosa napa suudzon penganggep gedhe sing model ngeten iki jenenge kebacut. Sampai diarani mazmumah, tercela. Sampai itu bisa nyacat no iman. Na'udzubillah minzalik, sampai lek perlu ngilang no iman. Wahya syarun. Udaya utawi penganggap gede sing kaya ngono iku syarun elek. Alaihi ing atase murtakib. Min dzunubi tinimbang saking dosane murtakib iku dhewe. Jadi, dosane suudzon kuwi luwih gede katimbang dosa tenanan sing njek nglakoni niku. Ternyata sing dadi hijabe duduk dosane, sing dadi hijabe munculé suudzon, sing itu merupakan dosa baru. Lha lagi, dosa baru sing mestine upama ndek gelem sadar ngono iki enek. Apa prau iki enek. Ketepok iki enek ban ngono. Krana ndek wis kadung putus asa malah dirusak sisan. Ternyata dosa ini rusak sing kedua ini malah luwih gedhe wong niku terus dadekne ndeke malah gak iso teko teng ngene Allah Subhanahu wa taala. Walau kana wa sababu dzalik. Nah, lek diurut napa ta sebabe kok sampai terjadi sikap sikap suudzon, sikap putus asa. Wasabab dzalika utawi sababe mengkono-mengkono putus asa iku jahluhu, ora ngertine murtakib. Wong sing nglakoni dosa mau gak ngerti bisifati maulahu kelawan pira-pira sifate bendarane murtakib al-muhsini kang paring kebagusan, al-jawadi kang loman, al-karimi kang moho murah. Lah kok ngono? Kok sampai gak kenal lek Gusti Allah niku moho murah? Kok sampai gak kenal lek Gusti Allah iku maha pengampun? Gak kenal bahwa Allah itu maha memberi? Mergo wa wukufu. Mergo sebabe kumandek. Kumandek niku matok bangkrut. Ngono wa wukufu lan wis mendeke si murtakib, mendek ma'a nafsihi sertane awak dhewe ni murtakib. Wa qiyasihi lan ukuran-ukurane murtakib. Bi aklihi nganggo akale murtakib wa hadasihi lan tegese napa kepinterane murtakib. Dia mengukur segala sesuatu diukur dengan diri sendiri. Lah Gusti Allah diukur anggo diri sendiri. Lek sampean bayang oleh aku sing dadi Gusti Allah. Roh wong ngono wis tak gites. Lah kan mboten. Nek ndelok potongane aku kaya ngene iki gak mungkin Gusti Allah ngapuraku. Mergo sampean ngukur Gusti Allah nganggo sampean. Maknane sampean belum menghadap Allah, berarti sampean menghadap diri sendiri. Seakan-akan Allah niku ajeng sampean ukur nganggo sampean dhewe. Sampean banding-bandingno lek aku sing nglakoni apa lek aku sing dadi Gusti Allah, jur enek kawulane kelakuane kaya aku sing dosa ngene iki Allah wis mesti tak lebokne neraka. Ya mergo diukur karo awake dhewe. Niku persoalane. Dadi ternyata ora kok soal dosane salahe. Dosane kliru. Kliru wae sing mestine diperintah gak dilakoni, sing mestine dilarang malah dilakoni. Niku lak soal kliru, kliru mboten-mboten. Dosane kliru, kalau dosane sungguhan, niku gede dosane sungguhan. Dosane kliru, kalau dosane salah sikap, niku luwih gede dosane salah sikap. Mergo lek wis salah sikap, niku sok malah kliru nyingkur barang. Wis sok salah-salah ya isih madhep, insyaallah isih ada penyelesaian. Tapi lek jenenge wis nyingkur, nyingkur piye? Nyingkur, jenenge nyingkur gak reken. Ya berarti sama sekali enggak ada hubungan lagi. Niku persoalane. Walau kana lan lamun ana sapa murtakib, ana iku arifan ngerti billahi kelawan Allah taala haqqal ma'rifati, sak temen-temene ma'rifat ya lastahqara mongko yektine ngremehno sapa murtakib ngremehno zunubahu ing dosane murtakib, bukan karena dosanya sing malah remeh, ngoten lho nggih. Bukan dia terhadap dosa itu remeh, tapi dia melihat antara dosa dengan kemurahan Allah persoalan. Ngoten lho. Fi jambi karamihi ing dalem sandinge kelomanane Allah wa fadlihi lan anugrahe Allah. Jadi lek wong niku delok sing didelok niku nggon sawu ya sing didelok niku isin di hadapan orang banyak. Nek delok isin isin aku. Salah ngene iki isin berarti sing sampean pentingno kan awak sampean dhewe. Kira nggih. Tapi lek sampean salah lalu sadar bahwa salah sing ngene iki lak salahku to. Pancen sing nandangi salah aku. Lah tapi wong aku iki ora ijen, aku iki digawe karo Allah. Masa to lek salah ngene iki mung Gusti Allah gedhe. Terus apa to perlu Gusti Allah kok nyiksa-nyiksa aku iki apa terus ben ketok Gusti Allah kuwasa wong ora usah ngono ya wis ketok kuwasa. Mulane sosok niku enten wali niku lek sing matur teng Gusti Allah nek kados sing biasa jenengan nggih pujian niku. Ngerti nggih? Kula niku teng neraka mboten kiat, teng swarga mboten pantes. Gitu ya. Mboten pantes. Ana apa sih kalau arep-arep. Dosa terus kula lakoni. Dosa kula niku kalih wedi mon sik kathah dosa kula. Nah, tapi wong jenengan iki langkung jembar malih upami Gusti. Jenengan niku nyiksa kula ngoten nggih pantes. Wong pancen kula niki nggih salah, kula niki dosa. Pantese pancen nggih disiksa. Tapi nuwun sewu Gusti. Terus perlune napa? Jenengan nyiksa kula niku perlune napa? Wong menang ora kondang kalah ngisi-ngisi. Nek pancen kula niki jenengan siksa niku hak panjenengan. Hak panjenengan. Lan malih nek panjenengan kersa ngapura, lha niku malah justru asmane jenengan sing ngapura niku asma Al-Ghafur kok Gusti. Nek jenengan ngapura kula niku aja sing saged ngapura namun jenengan. Lah nek terus mboten kersa ngapura terus gunane Al-Ghafur jenengan niku nggih napa? Niku rayuane wali teng Gusti Allah ngoten niku. Lah kula jenengan ya melu niru kan gak apa-apa. Tapi sing penting aja jarak saja nih ngoten. Mergo lek jarak niku jenenge ora kok ngremehno dosa ning ngremehno sing gawe peraturan dosa niku. Jangan sekali-kali nyanyak soal itu. Nah niku mulane kula panjenengan monggo tansah nyuwun dumateng Allah nggih, niru dumateng Nabi Adam menawi mboten dingapura Allah kula rugi ya Allah kula panjenengan welasi tobat niku sing tenanan. Dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa sebesar apapun dosaku pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan pintu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ma huwa wa fi ma zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.